funkiest tunes in town. Here comes the music. Jolly Junkies. Satu lagi istilah baru di zaman sekarang yang dibilang banyak orang itu pelakor, perampas lagi orang, gak mau pusing pak orang, cuma lantaran modal sampai menjadi soal. Ini hanya sebuah lagu cuma mau mengingatkan buat laki-laki yang sudah beristri, ingat sebuah hal angel karena salah aksi sampai saya mulut babu anak bini. Ada pelakor di Dodo Konto boleh. Gaya pasang mata, siap mau batangkanya dan mau pikir. Orang pelaki selfie-selfie bibir seksi, Marso lupa harga diri. Terang gengsi sampai-sampai dia mau jual itu diri. Ujung-ujung pasti karena gengsi menyesal sendiri. Para pelaku cepatlah kalian sadar, hidup ini tak seindah yang kita inginkan. Ingat dan karma pasti akan tetap berlaku, tinggal tunggu waktu pasti nganamu rasa semua. Ini hanya sebuah lagu cuma mau mengingatkan buat laki-laki yang sudah beristri, ingat buah hati jangan karena kalah aksi sampai-sampai ngana mulut batu anak bini. Hey say, awas ada pelakor di Dodo Konto boleh jo. Kontok boleh.